Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadhana syahrun unzila fihil Qur'an. Al-Qur'an hudan linnasi ubayyinatin minal huda wal furqan. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah. Tamu agung sebentar lagi berlalu. Kesempatan mewah tidak akan kita dapatkan lagi. Jiwa-jiwa yang agung pastilah memanfaatkan sisa-sisa yang sebentar lagi ini. Jiwa-jiwa yang harum adalah orang-orang yang senantiasa menyambut dan melepas sang tamu agung dengan berbagai macam puja dan puji dan persembahan yang harum. Jiwa-jiwa yang saleh antara iba, haru, sekaligus bahagia. Di mana sang tamu agung yang dinanti-nanti kini sebentar lagi akan pergi. Ittaqullah haqqa tuqatih. Tidak ada momentum semewah Ramadan untuk bisa melaksanakan yang selalu dipesankan di sholat Jumat. Haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan ketakwaan yang sejati, bukan ketakwaan sambil lalu. Tema khutbah Jumat pada hari ini adalah menggapai Lailatul Qadar di penghujung bulan Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. Satu hari Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ya Rasulullah, apa pendapatmu jika satu malam aku mendapati Lailatul Qadar? Apa yang harus aku lakukan? Rasulullah kemudian menjawab, perbanyaklah membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Suasana ketika malam Lailatul Qadar terjadi dari kumpulan berbagai hadis bahwa pada malam hari itu malam tidak terlalu gulita walaupun gelap. Suhu tidak panas, tidak pula dingin. Hembusan angin juga sepoi. Terjadi hujan gerimis. Dan malam saat itu teduh dan syahdu, tidak ada kejahatan. Karena malaikat-malaikat seperti makna linguistik daripada Al-Qadar yang artinya malam penetapan atau malam kemuliaan atau berarti juga malam penuh sesak. Karena pada malam hari itu seluruh malaikat-malaikat rahmat Allah bersesakan di bumi. Sehingga tanda lain kalau semalam terjadi Lailatul Qadar, di pagi hari sinar mentari tidak menyilaukan dan agak keputihan. Karena partikel-partikel malaikatlah yang dominan, yang berada di antara kelopak mata dengan sinar mentari. Yang biasanya pagi hari kita lihat mentari begitu menyilaukan dan orange karena ada partikel hitam antara kelopak mata dengan sinar matahari. Pada hari itu digambarkan juga oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah sebagai takwil kenapa matahari di pagi hari ketika semalam terjadi Lailatul Qadar itu berwarna keputihan dan lembut sinarnya karena dominasi partikel cahaya malaikat yang kemudian kembali setelah kemarin, setelah semalam berkerumunan, berpenuh sesak di muka bumi. Pertanyaannya, kenapa? Kalau mendapatkan Lailatul Qadar kita membaca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa tidak doa yang lain? Kenapa bukan rezeki? Kenapa bukan kesehatan? Lalu kenapa Allahumma innaka afuun afuun? Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah yang Maha berulang-ulang memaafkan. Afuun. Yang Maha berulang-ulang memaafkan. Karena Dia tahu hambanya yang berulang-ulang melakukan khilaf dan salah. Tuhibbul afwa. Dan memang zat Allah yang afuun itu sifatnya juga afuun. Sifatnya adalah yang Maha berulang-ulang memaafkan kesalahan hambanya. Karena Dia Maha tahu hambanya yang diciptakannya adalah khata'un. Orang yang sering melakukan kekeliruan dan kesalahan. Tuhibbul afwa, sebagaimana Allah menyukai memaafkan, maka memintalah maaf dari Allah setiap saat. Khususnya di malam-malam Ramadan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa bedanya afuun dengan ghafurun? Ghafir yang artinya Maha mengampunkan dosa-dosa. Ghafur yang Maha banyak mengampunkan dosa-dosa. Ghafarun yang Maha tidak pernah berhenti, yang terus-menerus memaafkan dosa-dosa hambanya. Dijelaskan oleh beberapa pakar bahasa tentang makna afuun, termasuk Imam Ghazali ketika menjelaskan Asma al-Husna seputar afuun mengatakan, Allah yang Maha memaafkan atau afuun itu berarti Maha mencerabut sampai akar-akarnya dari kesalahan si hamba itu. Allah yang Maha maafun itu berarti juga Maha menghilangkan dan Maha membinasakan, afuun. Dari setiap dosa-dosa yang kamu minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara ghafurun yang artinya juga mengampunkan dosa-dosa, maknanya lebih kepada menutupi. Ghafara atau satara. Menutupi. Yang ditutupi boleh jadi sudah tidak ada, dan yang ditutupi boleh jadi masih ada. Aib-aibnya itu, sisa-sisa kesalahannya itu. Sementara Allahumma innaka afuun yang diminta di malam qadar, kalau ada tindakan paling baik atau ucapan yang paling baik, maka dengan segenap sikap mentalmu, dengan tunduk, dengan penuh kehinaan, kalau perlu angkat tanganmu bermunajatlah. Agar dicerabut sampai akar-akarnya. Agar ditutupi setelah itu aibmu, dan setelah itu disembuhkan kamu dari kecenderungan senang melakukan salah. Dari kecenderungan tidak bisa lepas dari dosa-dosa. Karena begini, tabiat manusia itu walaupun dia sudah minta maaf dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang digambarkan oleh Yahya bin Mu'adz, orang-orang yang meminta ampun kepada Allah di bulan Ramadan tetapi hatinya masih berkeinginan untuk mengulangi kesalahan dosa nanti di setelah Ramadan, misalnya di Ramadan dia berhenti sebentar bermaksiat, tapi ada betikan niat bahwa nanti setelah Ramadan dia bakal mengulangi kembali maksiat itu, maka ditolak doanya di bulan Ramadan ini. Ditolak permintaan maafnya pada bulan Ramadan ini. Karena orang ini belum mendapatkan afuun dari Allah Subhanahu wa taala. Belum dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mencerabut sampai akar-akar keinginan yang cenderung kepada kesalahan dan dosa itu. Saya ingin sampaikan sesuatu yang sebetulnya saudara-saudara tidak sadari selama ini. Menganggap dirinya mencari nafkah, padahal mengabdi kepada sebuah korporasi kapitalis Anda menganggap selama ini telah melakukan sebuah pekerjaan secara profesional tanpa Anda sadari gaji-gaji Anda adalah efek dari sikap kapitalis Anda. Padahal Islam dalam bidang ekonomi tidak kapitalis, tidak pula sosialis, di antara kapitalisme dan sosialisme. Tapi tanpa disadari sebetulnya hari-harimu dari muda sampai pensiun sebetulnya telah mengabdi sebuah lembaga kapitalis dan Anda bekerja dengan ideologi kapitalis dan kemudian Anda bangga dengan semua capaian-capaian kapitalis sehingga pada akhirnya ketika Anda tua Anda melihat ternyata aset-aset saya setelah tua cuma habis untuk posting kesehatan dan pengobatan dan pada akhirnya tidak punya apa-apa karena tidak memiliki dimensi sosial yang banyak. Meninggal punya rumah satu, mobil satu, tanah satu hektar atau punya pesawat satu. Tidak bisa melakukan yang lebih banyak memberikan manfaat tanpa disadari. Saya tidak katakan itu dosa terang-terangan tapi tanpa Anda sadari dan saya sadari ada banyak kesalahan yang kita lakukan. Bahkan mereka-mereka yang berada di ekonomi syariah saya katakan, Anda boleh jadi merasa sudah bekerja di bank syariah. Tapi mohon maaf, kenapa Anda masih stagnan dalam 5% market share Anda? Kemungkinan Anda berada di sebuah lembaga syariah, tapi Anda masih berotak kapitalis. Cara berpikir dan cara bersikap dan cara berhitungnya. Ini sebagai koreksian pribadi buat kita semua. Jangan-jangan masih banyak di antara kita di Ramadannya minta afuun, minta ampun kepada ghafurun ghafar, tapi masih terbetik keinginan untuk kembali lagi setelah Ramadan dengan pola-pola hidup masa lalunya. Misalnya anak muda, lagi Ramadan pacaran sebentar berhenti, nanti niat setelah Ramadan nyambung lagi. Tidak diterima. Tidak diterima permohonan ampunannya oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali punya tekad kuat dari dalam dirinya. Begitu juga pedagang-pedagang. Karena bulan Ramadan dia tidak ingin melakukan kecurangan, tapi nanti setelah Ramadan dia melakukan kecurangan lagi. Tidak diampunkan dosa-dosanya. Begitu juga pegawai-pegawai. Ya, sudah dapat gaji tapi suka makan haram. Sudah dapat gaji dari perusahaan, sudah dapat gaji dari lembaganya, tapi masih suka ngutil-ngutil, masih suka nilep-nilep, masih suka ngambil-ngambil makan yang haram. Di Ramadan dia berhenti sebentar, nanti setelah Ramadan dia berniat untuk melakukan itu lagi, ditolak. Permohonan maafnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di 10 hari terakhir ini, jika ingin menjadi bagian yang mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, bersungguh-sungguhlah. Bersungguh-sungguhlah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ibnu Athaillah dalam catatannya? Orang yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi masih berniat untuk melakukan maksiat seperti orang sakit minum obat namun membiarkan ular berbisa itu menggigit tubuhnya. Saya ulangi. Perumpamaan orang yang di bulan Ramadan juga memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala tapi masih ada keinginan untuk melanjutkan maksiat. Tidak tobat secara total dari semua perbuatan maksiatnya selama ini. Tidak berniat sungguh-sungguh ingin berhenti dari maksiatnya setelah ini. Tidak mungkin dia mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena orang seperti ini digambarkan oleh Ibnu Athaillah seperti orang sakit yang minum obat tapi membiarkan tubuhnya tetap digigit oleh ular berbisa. Kira-kira orang seperti ini bodoh atau pintar? Begitulah. Orang-orang yang belum disucikan jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh orang-orang yang belum disucikan kalbunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginannya masih bercampur dengan berbagai macam bentuk kezaliman terhadap dirinya dan kecenderungan untuk mau melakukan maksiat. Apa yang harus kita lakukan agar kita bisa sembuh dari penyakit cenderung berdosa? Sidang Jumat rahimakumullah. Disinilah pentingnya untuk terus beristighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Wa atubu ilaih. Satu hari, Al-Hasan Al-Basri didatangi seseorang yang jauh dari kampungnya datang dan bertanya untuk mencari solusi. Wahai Hasan, negeriku dilanda paceklik, musim kering. Kami semua hampir kelaparan. Apa saranmu agar tumbuh-tumbuhan kembali tumbuh dan kami bisa makan kembali dan kami tidak diserang paceklik? Beliau menyarankan, istighfarlah. Datanglah orang berikutnya. Wahai Hasan Al-Basri, aku ditimpa kemalangan. Keluargaku miskin. Ya mungkin di antara kita ada yang mau pulang kampung tapi enggak bisa. THR tahun kemarin dapat, tahun ini tidak. Oleh-oleh kemudian juga belum punya. Bahkan untuk lebaran juga enggak punya. Kira-kira keluhannya seperti itu. Kalau Anda datang kepada Al-Hasan Al-Basri, lalu Anda bertanya apa solusinya, maka beliau akan menjawab, beristighfarlah. Astagfirullah. Lalu datang orang ketiga, berkata, wahai Hasan, aku sudah lama menikah, tapi aku belum juga dikaruniakan Allah anak. Ikhtiar apa yang harus saya lakukan? Beristighfarlah. Sahabat yang berada di sampingnya, melihat fenomena ini kemudian bertanya, tiga orang dengan tiga kasus yang berbeda, tapi Anda menjawab hanya dengan satu jawaban yang sama. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Lalu dibacakan ayat, bukankah Allah yang berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan ketika Nuh berkata kepada kaumnya, beristighfarlah kalian, mohonlah ampun atas dosa-dosa kalian walaupun kalian telah melakukan dosa syirik yang luar biasa. Apa kata Nuh kepada kaumnya? Beristighfarlah. Apa benefit, apa keuntungan beristighfar? Yursilis sama'a alaikum midraran. Maka Allah akan turunkan hujan dari langit untukmu. Dan itu merupakan sumber rezeki bagi kamu. Inilah yang menjadi jawaban buat orang yang kena paceklik tadi. Wa yumditkum bi amwalin. Allah yang berfirman, Allah akan banyakkan rezeki kamu kalau kamu sudah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jawaban untuk orang yang kedua yang miskin tadi. Wa banin. Dan yang ketiga, orang yang tidak punya anak tadi disarankan juga untuk beristighfar. Jawabannya adalah Allah akan banyakkan anak kamu. Wa yaj'al lakum jannatin. Setelah itu Allah akan banyakkan kebunmu atau ditambah lagi rezekimu. Wa anharan, bukan cuma ditambah kebun baru, tetapi oleh Allah siapkan buat kamu biaya operasional baru yang membuat kamu bisa menikmati rezekimu. Di penghujung bulan Ramadan, bagi siapa saja ingin mendapatkan Lailatul Qadar, saya menasihati diri saya sendiri. Pertama, mari sama-sama bertobat, taubatan nasuha. Mohon sama Allah agar disembuhkan dari penyakit cenderung doyan sama dosa. Dan ini pangkal dari semua masalah. Sekaligus pangkal dari semua problematika. Kalau Allah sudah sembuhkan kita dari penyakit cenderung berdosa, misalnya yang mau berhenti merokok, yang mau berhenti menghabiskan waktu dengan sia-sia, minta di bulan Ramadan ini. Anda tidak pernah bisa mengendalikan diri Anda sendiri. Apalagi menolong orang lain. Yang mau berhenti dari narkoba. Yang mau berhenti dari berzina. Yang mau berhenti dari berbagai macam bentuk maksiat seperti perjudian dan minuman keras. Yang mau berhenti dari penyakit suka nilep, suka korupsi, suka nyolong. Yang suka makan-makan yang haram. Yang suka melihat-lihat yang haram, pornografi dan pornoaksi. Yang suka menyentuh-nyentuh yang haram. Yang suka melangkah dengan kaki ke tempat yang haram. Minta sama Allah hari ini. Minta. Ya Allah, sembuhkan aku dari penyakit cenderung berdosa. Apa yang Anda lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Istighfar yang banyak. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Di malam hari, tengadahkan tanganmu, minta kepada Allah, menangislah. Ruku yang panjang, sujudlah yang panjang. Kalau masih belum juga teteskan air mata, betapa kerasnya hati kita itu. Kalau masih ada di antara kita yang belum juga teteskan air mata, di bulan Ramadan ini, saat berdoa, saat ruku, saat sujud, saat tilawatul Quran tidak juga tersentuh, bahaya. Sungguh Anda dalam bahaya. Anda pada puncak kebebalan yang luar biasa. Saya dan Anda berada dalam lampu merah yang luar biasa. Kalau dengan kolbu yang seperti ini kita keluar Ramadan, enggak akan selamat hidup kita. Kita masih punya sisa beberapa hari untuk lembutkan hati, bertobat, taubat dan nasuha. Minta sama Allah agar dimampukan berhenti dan bertobat dari semua itu. Setelah itu dekap Al-Quran. Hidup bersama dekapan Al-Quran. Baca Al-Quran. Ulangi yang sudah kamu hafal. Jangan tergantung kalau memang nanti tidak ada Quran lalu tidak baca Al-Quran. Kalau memang hafalnya surah An-Nas, baca surah An-Nas beratus-ratus kali. Kalau hafalnya surah Al-Falaq, baca surah Al-Falaq beribu-ribu kali. Kalau hafalnya surah Al-Ikhlas dan betul-betul kamu di jalan tidak pegang Quran dan kamu tidak menghafal semuanya, niatkan baca Qul Huwallah 3 kali. Maka kamu akan mendapatkan pahala membaca Al-Quran. Baca Al-Ikhlas beribu-ribu kali. Sama dengan kamu membaca Al-Quran. Tidak ada alasan bagi kamu untuk tidak bisa menghatamkan Al-Quran. Tidak ada alasan bagi kamu untuk tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan bilang, aduh aku malas, aku kena maksiat, hatiku kak. Tidak, tidak. Di tempat duduk di mana kamu berada, baca Al-Ikhlas. Kalau perlu saat ini dibaca di dalam hatimu. Enggak harus semua dalam bibirmu. Kalau masih ada yang belum khatam Quran juga. Setelah itu, perbanyak i'tikaf. I'tikaf. Tapi bagi Anda yang tidak sempat i'tikaf, karena Anda sedang melakukan aktivitas seperti orang yang berjuang di Perang Badar. Karena tidak ingin Indonesia yang Jakartanya 70% sudah dikuasai oleh asing. Karena tidak ingin Indonesia yang 40% tanahnya sudah dikuasai oleh 1% asing. Lalu Anda berjuang melawan komprador-komprador penjajah negeri ini secara politik, secara ekonomi. Mudah-mudahan itikaf Anda di luar adalah orang-orang yang dicatat seperti pejuang Badar. Anda yang tidak itikaf malam hari di masjid, mudah-mudahan Anda yang sedang rapat bagaimana melawan kekuatan kafir. Indonesia ini dikuasai oleh situasi seperti ini by design. Kenapa kita dipimpin oleh kafir? By design. Kenapa kita bisa menerima kalau orang kafir dipimpin kafir itu boleh? By design. Dan yang terlibat ingin merampok Indonesia ini sebuah kekuatan besar di dunia. Kalau Anda yang punya cara berpikir itu, lalu melakukan gerakan-gerakan besar untuk menyelamatkan bangsa dari petinggi-petinggi negara yang telah bertuhankan kepada uang. Tidak kapok-kapoknya anggota DPR kemudian korupsi. Tidak pernah berhenti para pejabat negeri ini untuk makan uang negara dan menjual bangsa ini. Tidak pernah berhenti mereka berbisnis undang-undang dan mencekik rakyat miskin. Lalu Anda bergerak, Anda berjuang, Anda melawan. Mudah-mudahan Ramadan Anda adalah Ramadan Badar. Tapi kalau waktu Anda habis cuma untuk duit, untuk THR, nunggu buka puasa, makan, tidur, nonton, sepak bola, ngobrol. Bertobatlah, masih ada sisa hari untuk menjadi manusia sesungguhnya. Setelah ini, jangan menunda lagi. Kalau hafalnya cuma surah Al-Ikhlas, kalau hafalnya cuma Allahumma sholli ala Muhammad, tidak bisa yang panjang, perbanyak itu. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang Jum'ah, rahimakumullah. Berbagi. Anda yang sekarang bisa buka puasa setiap hari, kenapa tidak memberi makan 10 orang, 100 orang, 1000 orang? Kalau cara berpikirmu masih seperti dulu, tidak akan pernah bisa besar. Mungkin ada di antara Anda di sini pengurus masjid. Kenapa masjidnya cuma satu dan begitu-gitu aja? Mungkin tidak punya visi dalam hidupnya. Lihat Al-Azhar. Al-Azhar itu didirikan hanya beberapa orang yang profesional. Minjem tanah Pemda DKI. 64 tahun kemudian sekarang, walaupun masjidnya itu awalnya minjem dan tanahnya sampai sekarang masih tanah Pemda DKI. sekarang punya 150 sekolah. Karena pengurus masjidnya visioner. Karena DKM-nya visioner. Sementara yang yayasan sama pengurus ribut terus. Ini biasanya tidak punya visi besar ke depan. Begitu juga dalam hidup ini. Jangan sampai kita mati seperti pohon-pohon kering, daun-daun kering di hutan sana, fungsinya hanya sebagai kompos. Jangan sampai kita mati seperti hewan-hewan yang kurus kering, direnggut oleh penyakitnya, tidak berbuat apa-apa. Mohon kepada Allah di bulan yang bagus ini. Ya Allah, berikan kemampuan aku. Di akhir hayatku aku membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada seseorang biasa-biasa saja. Dilihat bisa meninggal dengan mengucapkan La ilaha illallah. Ternyata setelah ditanya kepada keluarganya, kok bisa dia meninggal dengan mengucapkan La ilaha illallah. Rupanya sholat lima waktunya selalu tepat waktu. Dan dia tidak mau makan yang haram walau harus lapar. Walau miskin gak apa-apa, asal jangan makan yang haram. Dan selalu bersilaturahim. Memperbanyak silaturahim. Dan menghubungkan kebaikan dari satu orang kepada orang lain. Ini bulan. Rasulullah SAW, jika berbuat baik, seringan angin menghembus. Ini bulan. Kalau Rasulullah berbuat baik, secepat angin berhembus. Rasulullah tidak pernah mau ada makanan matang di rumahnya 24 jam. Rasulullah bersabda, orang yang punya makanan 3 hari 3 malam masih di rumahnya, udah gak ada berkahnya. Walaupun bungkusannya masih bagus, tapi sudah hilang berkahnya. Ini contoh orang yang mau berbagi kebaikan. Jangan sampai ada yang belum zakat fitrah. Yang selama ini lalai, tidak pernah bayar zakat profesi, tidak pernah bayar zakat mal, bertobatlah sekarang. Sebanyak-banyaknya keluarlah, keluarkanlah hartamu. Ada orang yang saya kagumi, account pribadi dia, account aktifnya itu, dia tidak mau ada puluhan juta itu, harus sedikit, harus sedikit. Kalau ada lagi, transfer lagi, kalau ada transfer lagi, kalau perlu transfer pulsa, ya pulsa saja, supaya bisa silaturahim. Karena dia tidak ingin account pribadi yang aktif itu kemudian banyak, tapi anehnya account pribadinya tidak pernah kosong. Beberapa orang kami ngobrol seperti itu. Kemudian kami saling menularkan. Yuk kita bergaya hidup seperti ini. Memang ada deposito, ada kas kecil, tapi ada akun pribadi yang aktif, enggak boleh ini banyak. Siapa lagi yang perlu dibantu? Selalu berpikir ketika dia membuka internet banking, ketika dia membuka mobile banking, dilihat, oh kok ada sekian puluh juta ini harus serahkan, bagi lagi. Siapa lagi yang perlu dibagi? Orang yang seperti itu jiwanya adalah orang yang berbakat jadi orang kaya dan sudah dicabut dari penyakit yang namanya syuhun. Apa itu syuhun? Serakah, mauan, dan kalau sudah punya pelitnya setengah mati. Itu orang yang paling susah hidupnya. Mungkin susah juga matinya. Dan tidak ditakdirkan membaca La ilaha illallah walaupun kelihatannya sholat, walaupun kelihatannya pergi haji dan umroh. Tapi ternyata tidak punya kekuatan untuk berbagi. Sidang jemaah rahimakumullah. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa, mari berburu Lailatul Qadar. Yang mampu beriktikaf, beriktikaflah. Dan yang tidak beriktikaf, hati-hati. Kalau Anda tidak berjuang menegakkan agama Allah di luar iktikaf, Anda adalah orang yang lalai, yang menyia-nyiakan kesempatan yang sangat besar ini. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlilhu falahadiyalah ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah innallaha malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Sallu alaihi. Selepas sholat Jumat, tetap perbanyak bersalawat kepada Nabi SAW. Sungguh, Anda yang sedang mengajarkan Quran, tapi jiwa Anda tidak terhubung dengan Allah, sang penurun Quran, Anda menjadi guru yang sia-sia. Anda yang suka mengajarkan hadis, mana mungkin hadis bisa sampai ke orang lain kalau tanpa syafaatnya Rasulullah SAW, dan syafaatnya Rasulullah SAW akan sampai jika Anda banyak bersolawat kepada semua dan diri saya sendiri. Mari memperbanyak solawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad wa ala sahabat ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, di bulan Ramadan ini yang sebentar lagi kami akan ditinggalkan olehnya, betapa perih rasanya perasaan kami karena kami belum beribadah sebagaimana harusnya kami beribadah kepadamu. Karena kami belum bersyukur sebagaimana harusnya kami bersyukur kepadamu di bulan Ramadan ini. Karena kami belum berbanyak berbuat taat sebagaimana seharusnya kami berbuat taat. Ya Allah, betapa menyesalnya kami. Setelah kami nanti meninggal dunia dan berada di dalam kubur, lalu diingatkan tentang kelalaian Ramadan yang sudah kami lakukan. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukurika wa husna ibadat. Ya Allah, tolong kami. Tolong kami di penghujung bulan Ramadan ini, jadikanlah kami orang-orang yang selalu ingat kepadamu di hati kami dan menyebut namamu di lisan kami, berzikir di setiap saat kami. Ya Allah, ajarkan dan mampukan kami untuk bisa merasakan setiap kebaikan nikmat yang telah kau berikan kepada kami, sehingga kami menjadi hamba yang pandai bersyukur kepadamu. Ketika kemudahan datang kepada kami, kami mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ketika kekurangan menimpa kami, kita bisa membaca dan kami tetap membaca. Alhamdulillah ya ala kulli hal. Ya Allah, tolong kami di penghujung Ramadan ini, termasuk orang-orang yang memperindah ibadah kami, memperbanyak ibadah kami, melipat gandakan kesedekah kami, melipat gandakan lagi kebaikan-kebaikan yang harus kami lakukan. Ya Allah, mampukan kami untuk bisa berjihad sebagaimana para sahabat di perang Badar, yang menikmati keindahan hidup dengan berjuang di jalanmu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mampukan kami jadi suami yang bertanggung jawab sehingga mampu mengajak istri kami ke surga. Mampukan kami menjadi ayah yang bertanggung jawab sehingga kami mampu menjadi jembatan surga bagi anak-anak kami. Ya Allah, mampukan kami dan keluarga kami menjadi keluarga-keluarga yang bertakwa kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kepada semua yang ada di sini, mampukanlah mereka menjadi hambamu yang terpilih mendapatkan Lailatul Qadar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa yanhakum anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar. Aqimus shalah.